santri. Ayo santri podo ngaji. Lurung ilmu ning. Suku-suku padha padha ilahe. Ayo santri podo ngaji. Lurung ilmu ning agama. Tanggo sangu akhir. Rati. Dek wau lagu saking Hadrom. Itu saya pernah mengumpulkan orang kurang lebih hampir 1000. Ini malah nikmat. Guyune mesti pindu. Guyu meneh ben pindu. Alhamdulillah. Makanya dadi wong kita lanjut 1-2 lagu nanti bisa dilanjutkan. Yang gue kepengen maksiat, gue kepengen seneng. Dan ini seneng lagi sholawat. Luar biasa. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika. Kula badhe cerita tentang konstruksi pikiran. Di antara nazuman sing kula beta ketek santri-santri kula nggih nazumane Habib Syekh. Yen niku laula ka ya zinatal wujudi, ma to fa'ishi wala wujudi wala taronam tu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Tetap sampean misale wong Islam niku paling seneng nggih ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale seneng dhuwit. Copet ku nganti nyopet ya mergo seneng dhuwit. Wong nganti nakali ya perkara seneng dhuwit. Dados Kanjeng Nabi terus ngajari ben ana bedane wong saleh mbek wong dolim. Niku wong saleh kan seneng sujud, seneng pangeran. Ki nek sampean misale kiai kok muni dhuwit iku penting. Niku elmune padha mbek elmune tiyang-tiyang nakal ditakoki dhuwit nggih muni penting. Tapi nek muni sujud iku penting, tahajud iku penting, nek mboten tiyang saleh mboten saged. Tapi supaya orang asik dengan sujud niku dilatih. Wala taron nam tu fi salati. Sholat itu kudu indah, kudu nyaman. Sehingga kula bangga, seneng sangat kalian cerita sing masyhur mutawatir abaipun Habib Syekh niku kabundut pas sujud. Beliau sering kula nderekaken pengajian beliau ketika cerita abaipun dituntun Habib Abu Bakar As-Saqaf tut sing manggen teng Gresik. Betapa umat Islam niku banggane ke kalian sujud. Pergi wong nak pun sujud niku mlebu neraka ketok ora pantes. Misale ya ayuha sajid he wong sing sujud, silakan masuk neraka ketok kok gadok. Wong wis apa meneh sing kabudute napa? Sujud. Sehingga saking pentingnya sujud, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu niku ditusuk kalian Abu Lu'lu' Al-Majusi. Niku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Lha niku pertama komentari Sayyidina Umar napa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud lillahi sajdatan yuhajuni biha yaumal qiyamah. Aku mbek sing mateni aku mesti mangkel, jenenge dipateni mesti mangkel. Kebeneran sing mateni ora tau sujud. Umpama tau sujud, aku masuk ndek nang bun neraka iku sungkan mbek pangeran. Piye-piye ndekne Ibrahim bu swarga mergo nate napa? Sujud. Jadi nggih ribet nak musuh tiyang padha islami niku. Apa dipasutno nggih selawatan. Apa disenengi iku ngafir-ngafir no ya rada repot. Kafire dhewe ra dipikir, ribet. Lah barokah ribet niku kula barang mboten ngambil sikap. Dadi kula termasuk kiai sing mboten jelas. Tapi ora jelas niku kalih, ana ora jelas mergo bodho. Ana ora jelas mergo kakean ngaji. Piye-piye sifate Allah Taala ya ghafuru liman yasha wa yu'adzibu napa? Mayasa. Ngene iku wilayahe pangerane. Semoga nek pangeran nyepura ki monggo, mboten ki monggo. Dewe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ngadepi umatnya sing macam-macam niku suwengi niku yurad ditu hadil ayah niku bulan bali ayat niki intu azibhum fa innahum ibad jenengan siksa niku kawulane jenengan wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu enggak ngambil sikap itu bukan karena enggak tegas itu wilayah Allah subhanahu wa taala nggih wau. Apa darani mesti salah ya salah tenan wong kok penggaweane ngorek salah wong. Ya salah tenan wong rasane ya dosa tenan. Apa darani mesti dosa, ngono iku bar ya maca kafaratul majlis. Bar ya donga Rabbi firli wali walidaya wali jamil mukminina wal mu'minat. minat. Lah kita ndak pernah tahu sing ditampa iku dongane apa khasute ora pernah ngerti. Nggih mumpun guys, mendel mawon nang ngadepi macam-macam. Terus baru kayak ngaji kita niku ngertos napa sing dadi sifate Allah Subhanahu wa taala. Mulane baru kayak ngaji niku logika sing dibangun kados para sahabat seganten termasuk oleh Sayyidina Ali karramallahu napa wajah. Sayyidina Ali nanti ditangleti kalian tiang. Ya Amirul Mukminin, kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah, kemudian Allah menyiksa saya, apa Allah itu zalim? Ketika tanya maknane la yusalu amma yafalu wa hum napa yusalu. Jawab Sayyidina Ali ku pinter. Kalau Allah mengambil hakmu itu Allah zalim. Lah kowe ngarepe Allah apa dhe hak wong kabeh wae Allah. Nggih pun nak ngonten pinter jenengan. Dadi terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim. Semua memiliknya. Dolimnya di mana? Wong kabeh intike Allah. Dados wonten wilayah-wilayah sing ngadepi akhir zaman kula suwun apapun salah paham orang lain, kita berusaha untuk legowo. Di antara kewaliannya Abu Hanifah nu terkenal beliau ngendikan Allahumma man dhaqa bina sadruh fa sadruna ittasa'ala. Kalau ada orang tidak bisa memahami saya, maka dada saya luas untuk memahami orang banyak. Kula riyen sering sawah kalian Pak Ahmad Asnawi teng Sarang sami-sami ngaji teng Mbah Mun. Ya kadang-kadang nggih nak diskusi kiai-kiai nggih lucu. Kiai gede nak diundang langgar cilik iku apik teko ta ora? Apik teko ben ketok kiai tawaduk diundang kiai cilik teko. Tapi kadang sing muni haram ya jatah kiai cilik kok diembat. Ya mung jenenge ijtihad tuh nggih mirip-mirip kaya iya kaya ora. Mung jenenge napa? Ijtihad. Mulane nggih angel ijtihad niku wilayah yang memang ada midanul ijtihad. Mulane masyhur Abu Hanifah niku nak debat niku riyen ndekne gawe syariat kiai wong saleh kudu sugih. Ajaran niku diterapkan ning Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dadi beliau gak ada mazhab nak ngitung dhuwit ning ruang tamu. Dadi nak ngitung dhuwit kiai kesunatane ning ruang tamu. Iku apa ora pamer? Ora ben santri ora kepikiran nyalami templek kiai ini. Mergo kiai ne dhuwite wis akeh. Iku yo masuk akal. Nah, tapi nak teng Jawa kan koyok sombong, wong dhuwit kok diketok. Ketokno. Lah tapi nek ra diketok-ketokno kiyaine dhuweke sak miliar ning bank, santrine jek mikir nasibit salam templek 50.000 kan yo sakit. Dhuwit 50.000 dhuwit induk, dhuwit nyawa. Disalamno templek mbek wong sing dhuwit luwian. Kan yo ribet. Nah semenjak niku Imam Syafi'i udah dipinter, tambah pinter. Ketika setelah ngaji Imam Malik kan ngaji Muhammad bin Hasan sinten Asy-Syaibani terus dilatih ilmu ingkang namanipun usul napa? Fikih. Akhirnya ketemu betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku yuhibbul masakin, sangat mencintai tiang miskin. Tapi akrabe kalian Abu Bakar niku tiang sugih. Sayyidina Utsman nggih tiang sugih. Mergo disalami templek wong mlarat iku ribet. Misalnya kula salami templek wali murid mlarat 50.000 Pak. Iku nak duit jatah blonjo terus hukume piye? Nak disalam templek wong 1 juta iku duit luwian. Sampean niki duit jatah susune anake disalamno templek. Sampeyan kira-kira rodok dolim mau setengah dolim. Ditolak iku oleh wong melarat kok ditolak koyo sombong. Ditampa iku dhuwit nyawa. Ya mlane sampeyan ana kiai kancane ono sugih ya aja suudzon. Ngremeng sithik-sithik lah tapi aja suudzon. Ngene iku ya ana ilmune. Wong nek kula cerita ilmu mawon boten cerita ilmu mawon. Dados kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbanganipun Abu Bakar radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman. Tapi Nabi juga nerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ijtihad. Nggih kata wali wis ditakoki, "Kowe nek ning swarga kepen roh pangeran gak?" Lho kene apa? Unazzihu dzalikal jamal an nadzuri misli. Ben pangeran tetap terhormat. Wong sak aku wae kok roh pangeran. Gampangane iku abra-abri. Nggih banyak sahabat kawi kowe roh wajah Kanjeng Nabi gak roh. Tapi sampean sahabat saking hebae Kanjeng Nabi, saking takzim kune Kanjeng Nabi, aku ora tau delok wajah Kanjeng nggih kathah. Tapi ora krana benci, krana takzim. Nggih kathah sing delok detek. Wong delok wajah Nabi ku ibadah sing luar biasa. Terus niki cerita-cerita ijtihad sing akhire Islam sampai sebegini besar niku barokah napa? Ijtihad. Ki wonten kiai sing model kados kula macak Jawa ben sing maca selawatan iku ketunan putih maca selawatan, ketunan ireng maca selawatan. Nek selawatan ketunan putih tok mesti sing ireng ra tau selawatan kan ya ribet. Tapi barokah berbagai jenis maca selawat akhire sing ketunan putih selawatan, sing ketunan ireng selawatan, sing salat sergep ya selawatan, sing rapati salat ya selawatan. Wong ape musuhi ku nabi ku bingung. Sing ra salat ae seneng apa meneh sing salat. Ya baru kan seneng nabi ya kapan-kapan salat, ojo seneng nabi kok terus ora. Tapi kan jumlahnya menjadi masif, menjadi besar. Mulane dhewe Mbah Menu sering dawuh teng kula, jogeman meneh Islam KTP, dosa kemeneh Islam KTP. Baru kaya wong Islam PD iku mergo jumlahe mayoritas. Ku kudu gelem ra gelem ngitung Islam napa? KTP. Tak gak diitung kita minoritas. Misalnya ngitung Islam sing sholat tok, sing sergep tok, sing ratau maksiat tok, itu jumlahnya 0, sekian persen. Ruwet. Terus kula cerita niki, cerita sing ringan-ringan. Terakhir wong wau pancen penting ini waya mangan nggih, Islam ku sing gampang. Kula setuju karo Habib saya, wae Islam ku wis mangan bareng wis pokoke. Wong Nabi nate takut, ayun Islam yu khairun ya Rasulullah. Jawabe itamut to'am, kok Islam ku wis mangan-mangan. Kula nggih nate mikir, orang sepinter Rasulullah kok jawab Islam trimo itamu to'am. Sausih kula pikir nggih masuk akal. Ana kiai soleh. Nek ana wong dolan ra tau dikeki mangan. Ana wong fasik lomo meneng gak ngekeki mangan. Kira-kira cah nom-nom yo ngetemi ning wong ra soleh iku. Dadi itamu to'am solusi, yen wong soleh iku menarik. Misale Nabi dawuh tasaddaku wala bitalqati wajin. Sing soleh merengut terus, sing ra soleh senyum. Akhire komunitase akeh sing mboten soleh. Iki kados nasibe sampean mbek bojo. Neng omah ngopi wonge merengut, neng warung kopi senyum. Ya akhirnya langsung paham ben. Paham lho. Lha pokoke kira-kira ngoten. Jadi tasaddaku wala vital qati wajib itu solusi supaya Islam itu menarik. Wis pokoke bener Habib saya. Wis pokoke acara selawatan niki 9:30 mandi. Ya, mangan. Nggih Mas Fatah guys, pokoke niki acarane mangan. Sampean wis pokoke mulai untuk donga, nak tepak ya untuk berkat, berkat. Angsal langsung. Angsal. Angsal langsung. Jenengan kali kula sing derek. Jenengan kali kula sing derek. Derek nggih. Nggih ngoten mawon nggih pokoke sing seneng kul fiadillah fi rahmati fa bidzalika napa fal yafrahu wis pokoke sing seneng wala nabi syarofi sa'din mustamirin raisa yan fat haitsu utina atau an jama'al fakhrul mafal sikito iku seneng duwe nabi sing luar biasa wis pokoke dhewe sahibul burdah lama da'wa da'ina li taati bi akrami rusli kunna akramal umami. Kalau nabi ini nabi ketua, umatnya ya umat ketua. Terus pokoknya tiga gampang ya, kalau suwun Islam dikelola secara seneng. Biaya-biaya nganti wong maksiat berpaling pada yang lain, mergo kurang nopo seneng. Lalu nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Arikhna ya Bilal, nabi nak sumpek, ilingnya ku sholat. Jadi sholat kudu asik, kudu enjen. Nak asiknya kudu cepet, cepet lah, sempet yang asik. Ibnu Abbas, nak sholat cepet. Ditakoki kenapa engkau seorang engkau kok salate cepet? Ubah di ruasa isa setan. Setan toto-toto penoto aku, ape godho aku jebule salatku wis bar. Ya ora madhep ngene iku ya ana wong. Ya ya rada ruwet madhep kula rada ruwet tapi duwe dalil. Ya macam lho nabi niku nate Mu'adz bin Jabal iku salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya yes, pokoknya bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten bib sing gampang-gampang. Cocok. Terus penting iku seneng salat ku mboten prop. Mboten apa prop? Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Putune nabi ono salat kok digo dolanan mboten. Andai kan nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Jika salat problem bagi anak, anak nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu enggak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora wedi. Nah misalnya karena di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar. Tapi nak sing imami main kulhu kan. Paling kulhu, imam bangsa ngene iki mesti kulhu. Lho ngoten hadise nggih gak ada, wonten imam main kulhu, Mam. Akhirnya makmum matur, ya Rasulullah niku nak ngimami main kulhu mawon. Ditakoki ben Nabi. Kenapa kowe maca kulhu terus? Mergo niku sifatur rahman niku namung nerangno Allah, mboten nerangno politik, mboten nerangno dhuwit, mboten nerangno kepentingan pribadi. Kabeh namung nerangno Allah. Aku bar digandani Jibril dawuh Allah, Allah seneng kowe mergo kowe seneng kulhu. Ya sadise wong Jawa sing bangsa ngono-ngono iku wae sono. Mboten iki pancen makom kula makom ngoten, nek wonten makom sing luwih sempurna maca surat Qaf nak Jumat, maca surat Munafiqun nggih monggo. Iku sak dhuwure kula. Sing ngomong ampun kula mergi nak nak sing ngomong kula mungkin sampean komplain ribet. Kula ndek kanca latihan ngiyai, Beb. Salat Id, khutbah, cerita. wong sing poso Ramadan sumaat ba'ahu sitan min Syawal faka'an nama somat dahron apa? Kulah bareng tanggal loro kancane dolan dekne rokokan ana wong tuwek wis poso ah semane mbahku wis kadung poso jebule jenengan gak poso semenjak iku dekne kuwapok dalil sumaat ba'ahu sitan min Syawal mergo tanggal loro wonten wong sepuh lugu poso jebule kiai sing dalil wau ora poso. Berkejadian ini langsung sowan teng kula Pak Sing Dul. Wis gejogeman dalil perkara sing ra iso nglakoni. Mulane kula dalil nggih sing ringan-ringan. Habe dalil sing berat-berat jebule mboten saged napa? Nglakoni. Tapi saya pastikan Islam niku gampang. Wong pangeran takok Nabi Musa, "Wa matil ka bi amin kaya Musa, saku rene iku nggawa apa?" Beto tongkat Gusti. Lah mbok nggawa apa? Nggih, tinggi macam-macam atawakkau alaiha wa ahsyu biha ala ghanami waliya fiha ma'arifun apa? Ukhra, dia ringan. Ini ku pangeran, pangeran Rabbul Alamin ngendikan kalimu wah. Gini ku Nabi Musa ini ngendikan ini ringan-ringan. Boten kok sakit jadi Nabi ku reputasi mumpie. Sengwe Islam piro, yo sakit. Ketemu pangeran si dredek malah ditakoi. Misalnya kalau ketemu Habib Sesuwan terus takoi, Gus jadi kiai sengwe sebuah alim no piro, gue pusing ku. Tidak ditakoi, Rembang waya opo, kan gampang jawab ya. Waya terasi, Beb. Rembang kota terasi, kan ringan. This lho coba pangeran namung tangkok wama tilka biya minika ya Musa Kanjeng Nabi nak ketemu Umar, Umar dulure Anas ya Umar ma fa'alan nukher Umar gak ada manuk, duka manuk nopo lah diterjemah nopo lah terjemah bedet ya namung kok ning Arab ra ono bedet kok malah tukaran tok ribet tapi berhubung cacile tak ya Umar ma fa'alan makna nasibe manuk piye wingi lara saiki piye giringan sehingga kados wau Habib Syekh cerita sing penting kok setengah sepuluh wis mangan niku mboten guyon. Mergo Nabi nate yang ngerti ayul Islam yu khairun ya Rasulullah it amut tu am fala qatahamal aqabah wa ma adraka napa mal aqabah fakku raqaba au it amun fi yaumin dimasuba. Jadi solusi Islam iki kok umume wong. Umume mangan-mangan ya mangan-mangan, umume ngopi-ngopi ngopi. Sehingga Islam ini ndak problem bagi publik. Ya Islam ini enggak boleh jadi problem bagi napa? Publik. Umumnya wong seneng selawatan ya selawatan. Ya sing rame sing gabyak aja mbok hayati terus nangis. Malah wong bingung mikir utang ta apa. Kan ketoke ora pantes nak sampean nangis eling Kanjeng Nabi ketoke ora pantes. Pokoke seneng ngoten. Wis niki sampean setuju apa mboten pokoke terserah niki pokoke sing penting seneng. Mugi-mugi barokah Habib saya tambah hari tambah napa? Seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul malam hari ini ringankan saudara-saudara kalian. Enten imam-imam sing tuwa-tuwa rasah pamer-pamer awakmu barangi suarane ya ora apik, macane ketuan setan ya tadi. Usahakan supaya setan belum menggoda kita sudah selesai. Wis itu. Nek cocok, cocok. Kados kula nek ngajak tiang-tiang zaman sakniki geus biasanya model awakku iki awakku. Kon salat tahajud mboten sakit. Wah, iso tahajud belas, mesti merem, cuman bangun mesti kencing bangun. Tapi ini tahajud betul. Tapi kalau buang air kecil saya mesti bangun. Lah, solusi jalan keluar supaya mendapat pahala tahajud, ndonga mawon. Ya Allah Gusti, dalu niki para wali-wali sedoyo niku tahajud, ikunkan niat saya bersama mereka Al-Fatihah turuone. Wis. Ayo yo lho, lho kon penak lan, Gus. Lah model awake dhewe ki arep turu kapan itu? Tahajud barang kondong-kondong barang is model-model kamahada kok kondong. Ya bismillah Allahumma ya Allah katut karo wong-wong wali-wali sing donga jadikan doa saya bersama doa mereka Al-Fatihah turu ganjaranmu akeh kuwi timbang melek gor nguyuh ora ndonga ngono lho Mas. Wis ta model-model wong kudus barang ilak ngono kuwi. Angel kon tangi bengi ki angel apa nek hadir-hadir ngene iki lah. Wis nganggur tebangan bar muangan telung piring ijik nggawa mulih barang wong hadir iki. Delokan kok tas-tase lak akeh isine. Isine gedang isine macam-macam wong hadir iki pinter gayane iki nggawa nggawa buku, nggawa buku. Tasik gede buku ne padahal sak menit tok. Ki mulih kok nggawa gedang jero nek gedange ana macam-macam subhanallah. Orang nyindir memang bener. Lah itu namanya kreatif katanya ki. Kirmah mikir sing neng omah. Dadi dibukai lawang langsung dudu anggur dudu mesem. Randa teko ranggo apa-apa nggo kitab tok. Saya doakan Anda di sana dapat syafaat. Wis ora butuh, butuh dangdi. Halo. Butuh ngono wong saiki. Bismillah. Dadi wong ya yang jangan suka mempersulit orang. Tergantung makome dhewe-dhewe. Makomnya orang ini makome gur senenge ngene ya bismillah ngono lho. Aja mbok salahke kabeh kudu mbok padha karo awakmu. Ya ora iso. Jadi kamu senangnya begitu, monggo. Kamu maunya gini, ya monggo gitu. Yang penting semuanya insya Allah sama Allah diterima. Tergantung niate wae, niate sing apik. Nggih, Gus. Cocok. Iki aku anggar salut karo kupluke iki lho. Kok mesti enak cenggere ngono metu. Kok kaya pitik wae. Nah, nek cenggere niki ning ora nyindir lho. Memang betul. Ini menunjukkan bahwa ada ciri khas beliau. Nah, jadi kue yo kudu duwe ciri khas apa kowe golek dhewe-dhewe. Kis berkat. Nah, kisanitas berkat ciri khasnya ahli hadroh. Kudus tok tapi liane ora. Kudus masyaallah luar biasa. Kreatif luar biasa masyaallah masyaallah. Wong kadang iki nggone anu lho. Tempatnya terbang lah nganggo plastik saiki nganggo iki jerone gedang, jerone macam-macam. Nek ora engko mulih ceken dicek. Panitia lho napa nang nggone kaji patah iki macam-macam enek kabeh komplit luar biasa masyaallah niki gembira alhamdulillah saya lama tidak ketemu Gus Baha alhamdulillah tapi saya selalu mengikuti dalam YouTube saya ikut alhamdulillah dan mudah-mudahan beliau terus bisa mendakwahkan kepada siapapun memang paling penak niku solusi jalan keluar yang enak lho aja gawe mumet wong. Wong nek wong duwe utang akeh, wah neraka. Kowe ora mbayar kosek. Lah iki piye carane mbayar kok neraka neraka wae. Kasih solusi. Solusine maca ya Latif. Lah pripun Beb? Ya Latif klepon maca dereng ngambil. Oh ya bismillah. Maca terakhir suruh maca Yasin ping 400. Nek 400 lambeku ya ndomblek Beb. Lah kowe ya kok ora pinter maca Yasin pisan dikalikan 400 ya Allah Al-Fatihah selesai. Ngono ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate ini solusi juga ya ada dakhal ke maca yasin sak jumlahe makhluke Gusti Allah iki pina coba ngono lho Kanjeng Nabi lho sing gawe solusi jalan ini enek wong tuwa jek tekan maca wirid wae pulang bali masjid jek wiritan ora rampung-rampung aja dawa-dawa Bu cukup nanti diakhiri ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate selesai. Iki bangsa wong males-males lho. Maca la ilaha illallah. Ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada. Wis cukup. Angger ajek. Macane setahun pisan ta. Ada dakhal ke waridha nafsi ya apa njaluk jatah surga VIP. Ya engko sik tetep mlebu surga tapi ekonomi. Kok dipimpin? Sapa sing mimpin Gus Baha? Lah bangsa sing enak-enak tak kok ya ya kuwi wis masing. Lah ya aku tak melu ekonomi melu Gus Pak sing penting kan mlebu surga. Lah arep ya VIP kan mbahmu nang dhuwur awake dhewe ya sungkan to ya. Mosok marani mbahmu nang mbah kula tak mbah ya itu tadi melihat wajah Rasulullah itu para sahabat memang sungkan lihat itu. Para sahabat-sahabat yang kecil-kecil yang bisa menceritakan tentang wajah Rasulullah itu Anas bin Malik, wis ngono-ngono kuwi. Tapi kalau yang tua-tua wis ngene tok ndingklu. Karena karismanya Rasulullah wajahnya. Begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi. Kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongnya rada aneh-aneh sithik. Itu supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau ndak awake dhewe ora iso lungguh karo wali, karo Mbah Mun barang itu. Kalau ndak Mbah Mun tuh lucu-lucu sithik, mungkin kita ndak mampu duduk sama Mbah Mun. Lah ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya ini itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu. Jadi alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama, para habaib sing enak-enak kuwi mau bangsa enteng-enteng. Ora sakangan ada dakhal ke waridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimate maca yasin pisan aja kuwi ya mana ada dakhal ke seperti ya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adadi qatrin minal matar lho nek pas udan iki maca kuwi ya Allah saya berselawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan rampung al-Fatihah Sing ngitung ben malaikat ora awakmu, awakmu ngitung tasbihmu jebol ora iso ngitung. Malaikat sing ngitung ndak mungkin keliru. Ada lagi selawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk sak donya. Itungen jenggotmu dhewe mbok itung ora iso. Rambut malaikat sing iso. Maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad. Soalnya di akhir zaman wong kon ngamal-ngamal ke podo Mbak Syekh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu ora mungkin ngono. Wis modele awake dhewe apane zaman corona ngene. Alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat, lanjut nanti 9.30 sudah harus di tempat makan. Karena tempat makan nek kesuwen iki kademen ora enak. Kono ki ora enak. Biasanya kan ada satenya, barang ada dagingnya. Kok jadi ngendal ngene lho ora enak. Jadi kudu cepet. Makane nek pengajian ki aja pengen wengi. Pengajian jam 2 malam, jam sak sing ngrungokke sapa? Malaikat wis turu. Lah kok menungsone kon melek mencicil ngene kon ngrungokke habibe ceramah apa kiyaine ceramah wis kekeselen. Jadi maksimal ngaji itu kalau bisa ya jam 11 itu wis maksimal. Lah wis bar mangan, bareng mulih tekan omah jek ketemu bojo melek. Lah nek jam 2 ketemu sapa? Sing buka yo ora enak sing buka, engko nek bojo turu awakmu nesu, salahmu teko telat. Lah pripun Gus Bah pengajian nganti jam 2 opo? Ora mungkin Gus Bah kok jam 2. Jam Gus Bah ini paling seneng pengajian singkat-singkat. Paling seneng singkat, orang seneng suwi-suwi sing penting singkat manfaat. Niku. Lah ya, saya minta juga di Kudus bareng nek pengajian rasa kewengen-wengen. Mesake engko nek wis wengi-wengi termasuk rombongan ora salat subuh ki tambah seneng. Alhamdulillah mulai jam 3 turu pek, melek jam 8. Sing dosa sapa? Kiyaine apa sing turu? Ayo takok. Ya engko sesuk ning akhirat bareng-bareng takok malaikat. Iki sing gaya aku turu ki kiai iki lho. Habib iki lho. Ngono, ngomong ngono wae langsung laporno malaikat. Habib Syekh ki lho sing gaya aku ki ora salat subuh. Wong pengajian rampung kok jam 2 jam 3 ora ngono kuwi. Itu saya lihat di Jawa Barat, Gus. Di Jawa Barat itu pengajian yang mau ngisi itu 6 orang. Nanti dari jam 8 itu di BCI Habib mau ngisi jam berapa? Saya mau ngisi jam 8 sampai jam 9:30. Selawat. Terus nanti Pak Yai jenengan jam berapa? Jam 12. Kasih kasur di situ. Jadi enek kasur 10 itu nggo mubaleh-mubaleh sing arep ceramah nggih gentenan. Dadi ngene wis jamin tangani. Ayo Pak niki jenengan sing ngisi. Lah masyarakat yang di bawah iki nganti selonjor-selonjor gawa anak telu sing siji nyusoni sing siji mijeti sing iki apa pengajian iki. Ya memang meringankan nek itu membebani nek buat saya. Ora ringan, sing ringan wae pengajian iki sing singkat, sing penting panganane akeh. Lah iki mesti wong teko kabeh. Padawa renek panganan dikake gedang-gedang masak cuwil-cuwil ngono tok. Diuntalkannya kayak nguntal pil be. Ya lho ini lho singkatnya gedangnya sak mere gedenya lah cocoknya bismillah.